sana. Di akhir November bertahun lalu, bahana cintaku awal Desember mulai beku. Dinding kubur cinta bertanya selalu dalam hatiku. Sore di situ kau bela dirimu, kau buka kartumu sejujur hatimu. Kartumu sejujur hatimu.